Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'du. Taqaddamu. Silakan yang di belakang maju, Pak. Sampai soft 3 ini, Pak. Soft 3. Maju lagi. Maju lagi boleh? Kena kamera enggak mereka? Enggak, alhamdulillah. Senjang Ustaz. Maju lagi nah, Pak. Enggak kena kamera, aman insyaallah. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih di Kitabul Buyu', di bab tentang riba, tapi bagian ini adalah riba di luar transaksi pendaribawi dan di luar transaksi utang piutang. Hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan 'alayha fa qabilaha faqad ata baban 'adiman min abwabir riba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi maqal. Siapa yang memberikan syafaat kepada saudaranya, fa'ahda lahu hadiyah, kemudian yang menerima syafaat itu memberikan hadiah atas syafaat yang dia berikan, faqabilaha, lalu si pemberi syafaat menerimanya, faqad ata baban adiman min abwa birriba, berarti dia telah melakukan salah satu di antara perbuatan besar yang statusnya riba. Rawahu Ahmad, Abu Dawud dengan sanad fihi maqal. Sanadnya fihi maqal karena di situ ada seorang perawi yang bernama Ibnu Lahai'ah dan beliau dikenal dengan Sayyi'ul Hifzi. Namun kesimpulan dari hadis ini adalah hadis ini hasan karena dikuatkan dengan jalur-jalur yang lain. Wallahu a'lam. Sehingga kita menerima status hadis ini sebagai dalil yang berisi tentang larangan menerima hadiah, larangan menerima hadiah karena membantu orang lain dengan jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Yang dimaksud syafaat dalam hadis ini adalah syafaat dalam bentuk memudahkan urusan orang lain yang berkaitan dengan birokrasi di pemerintahan. Seperti yang kita tahu, namanya manusia pasti ada pemimpin dan ada yang dipimpin, ada atasan dan ada rakyat. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum zaman beliau. Sementara terkadang urusan rakyat itu bergantung kepada keputusan pemimpin. Maka ada sebagian rakyat yang minta bantuan kepada orang dekatnya pemimpin, lalu dia mendapatkan bantuan dan kemudahan, dengan sebab itu dia bisa melangsungkan kegiatannya. Keberadaan orang yang membantu ini disebut sebagai syafi', pemberi syafaat. Kegiatan membantu orang untuk melancarkan rencananya sehingga mudah birokrasinya disebut dengan pemberian syafaat. Dan ketika orang memberikan syafaat seperti ini, maka dilarang untuk menerima hadiah berupa apapun, meskipun tidak dipersyaratkan di depan, meskipun tidak diminta oleh pihak pemberi syafaat, oleh si pejabat, meskipun itu murni inisiatif pribadi dari orang yang, dari rakyat yang mendapatkan manfaat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan sebutan faqad ata baban adiman min abwabir riba. Dia telah mendatangi salah satu di antara pintu besarnya riba. Artinya masuk dalam kategori perbuatan yang haram, karena transaksi seperti ini termasuk diantara bentuk sogok dari belakang. Setelah selesai kemudian dikasih hadiah, maka hadiah ini termasuk kategori rishwah yang hukumnya haram dan terlarang. Memberi syafaat hukumnya diperbolehkan dan bahkan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan zakatul jah asy-syafa'ah. Zakatnya posisi dan kedudukan di pemerintahan adalah memberikan syafaat. Maka orang yang punya posisi, punya kedudukan, punya kedekatan dengan pimpinan pusat, lalu dia bisa mengabulkan dan bisa membantu orang lain yang sedang membutuhkan, perbuatan seperti ini disyariatkan dalam Islam, bahkan termasuk diantara bentuk tindakan yang disebut oleh para ulama sebagai zakatnya orang yang punya kedudukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, diceritakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu sa'il au sahibul haja qala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang yang meminta sesuatu kepada beliau atau mengajukan sesuatu kepada beliau, qala, beliau bersabda, isfa'u fal tu'jaru wal yaqdillahu ala lisani nabihi ma syaa. Silakan kalian beri syafaat agar kalian dapat pahala dan Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan, Allah taala akan memutuskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah kehendaki. Maksudnya begini, Nabi sebagai apa? Pemimpin. Dan beliau pemimpin kaum muslimin di Madinah. Ketika ada orang yang berurusan dengan kaum muslimin, maka orang itu datang ke kota Madinah ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang jauh, bukan sahabat atau bukan penduduk Madinah, tidak dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kehadiran orang ini karena tidak dikenal oleh Rasulullah SAW tidak langsung dilayani. Nah itu beliau kasih kesempatan kepada para sahabat, isfa'u tu'jaru, kalian yang dekat-dekat dengan saya, yang punya hubungan kedekatan dengan saya, silahkan berikan syafaat kepada orang ini agar kalian bisa mendapatkan pahala. Ibaratnya ada seorang pejabat yang memberikan kesempatan bagi para menterinya atau para cantriknya. Ada orang yang mengajukan proposal, siapa yang bisa ngasih syafaat, nanti dia dapat pahala. Meskipun pasti dikabulkan. Andaikan gak pakai orang ini, gak pakai cantrik-cantrik, proposal ini juga bisa dia kabulkan sendiri. Tapi dia kasih kesempatan kepada bawahannya, yang mau ngasih syafaat, nanti dapat pahala. Berarti apa? Beliau ingin berbagi, atau beliau ingin para sahabatnya mendapatkan pahala sebelum beliau membuat keputusan. Padahal bisa enggak beliau putuskan sendiri? Bisa enggak beliau putuskan sendiri? Ada orang datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang ini membutuhkan, mau meminta sesuatu, bisa beliau terima langsung. Silakan datang, nyampaikan apa, kasih jawaban. Tapi beliau tidak lakukan itu. Beliau buat hierarki. Beliau membuat hierarki, minta dulu kepada sahabat yang lain biar dia dapat pahala. Meskipun orang ini nanti juga akan dikabulkan. Ini salah satu di antara contoh bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbagi pahala dengan para sahabat dengan cara seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan jatah pahalanya. Maknanya adalah siapa yang mengusahakan satu urusan, tarattaba 'alaihi khairun, yang urusan itu mendatangkan kebaikan, kana lahu nasibun min dzalikal khair, maka dia akan mendapatkan jatah pahala dari kebaikan yang dia usahakan, meskipun dia sama sekali tidak memberikan peran dalam bentuk dana, dalam bentuk kerja, dalam bentuk sumbangan, tapi hanya sebatas membantu orang lain yang mau melakukan kebaikan, maka orang ini turut mendapatkan pahalanya. Nah, bagi mereka yang memberikan syafaat, maka tidak boleh untuk meminta upah sepeser pun, bahkan tidak boleh menerima hadiah. Apa bedanya upah dengan hadiah? Apa bedanya upah dengan hadiah? Apa bedanya upah dengan hadiah? Nah. Upah itu imbalan yang akan dikasih setelah mengerjakan sesuatu. Gimana? Pasti sudah dijanjikan, disepakati di awal. Baik, imbalan yang diberikan atas kesepakatan di awal. Sedangkan hadiah, bonus yang tidak ada ikatan apa-apa. Berarti kalau mahar itu upah atau hadiah? Kok nyerempet ke situ, balik lagi sini ya. Berarti bedanya apa antara upah dan hadiah? Masya Allah, barakallahu fikum ya, dapat hadiah. Dapat hadiah. Silakan diambil deh. Apa beda upah dan hadiah? Kalau upah itu berdasarkan kesepakatan, kalau hadiah sifatnya sukarela. Sehingga kalaupun dia dikasih upah, upah itu berarti kesepakatan. Nanti kalau bapak berhasil, saya dikasih berapa? Nah, itu upah. Kalau hadiah enggak nyebut di awal, tapi dikasih atas inisiatif pribadi orang yang mendapatkan manfaat, dan dua-duanya tidak boleh diterima. Kalau di tempat kita bukan upah, bukan hadiah, karena dikasih di depan, datang bawa koper isinya uang ditunjukkan. Mohon dibantu pak ya, mohon dibantu. Padahal belum tentu berhasil, dan itu sifatnya bukan hadiah. Kalau hadiah kan di belakang, sehingga ini masuk dalam kategori rishwah yang paling jahat, karena dia nyogok di depan. Hukumnya dosa besar, baik yang memberi maupun yang menerima, kedua-duanya dilaknat. Abul Harith meriwayatkan bahasanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang seseorang yang meminta tolong seorang pejabat. Ada seorang yang minta tolong seorang pejabat. Fayas'a fiha, lalu pejabat itu mengupayakan. Fayukafi'uhu ala dhalika bilutfihi wayahdi lahu taro lahu ayyakbalaha. Lalu pejabat itu mengupayakannya dan ternyata berhasil. Kemudian orang yang minta tolong tadi memberikan hadiah, apakah dia boleh menerimanya? Qala, kata Imam Ahmad, idza kana syai'un minal birri wa talabat thawab karihtu lahu dhalik. Apabila tujuan si pejabat tadi adalah dalam rangka untuk mencari pahala, maka saya tidak suka dengan sikap seperti ini. Tidak boleh menerima hadiah. Yaqulu Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, Wa ammal hadiyatu fi syafa'ati mithlu ayyashfa'a li rajulin 'inda wali amrin liyurfa'a anhu madlamatun aw yusila ilayhi haqqahu aw yuwallihi wilayatan yastahiquha aw yastahdimuhu fil jundil muqatilah wa huwa mustahiqun lidzalika aw yu'tihi minal malil mawquf 'alal fuqara wa nahwi hadhihi syafa'ah allati fiha i'anatun 'ala fi'li wajibin aw tarki muharramin fa hadhihi aidan la yajuzu fiha qabulul hadiyah. Kata beliau, hadiah yang diberikan karena ada syafaat, seperti seseorang memberikan syafaat kepada temannya agar kezaliman yang menimpanya dihilangkan, atau dia bisa mendapatkan haknya, atau dia bisa mendapatkan kedudukan yang dia berhak untuk mendapatkannya. Menang pilihan lurah tapi enggak diakui, lalu minta tolong kepada camat untuk menyampaikan ke bupati. Atau agar dia dijadikan sebagai pasukan perang dan dia berhak untuk mendapatkannya. Atau agar dia dikasih harta wakaf untuk diberikan kepada para fakir. Atau syafaat yang semisalnya, yang bentuknya adalah menolong untuk melakukan yang wajib atau meninggalkan yang haram, maka tidak boleh dalam hal ini menerima hadiah. Sehingga adanya hadiah hukumnya dilarang. Wa yujuzu lil muhdi ayyubdhila fi dhalika ma yatawassalu bihi ila akhdhi haqqihi aw daf'i dhulmi anhu. Namun boleh bagi orang yang dizalimi untuk memberikan sebagian hartanya agar dia bisa mengambil haknya atau menghindari kezaliman yang menimpa dirinya. Hadza huwal manqul anis salaf wal a'immatil akabir. Inilah yang dinukil dari ulama salaf dan para ulama-ulama besar. Wa qad rakhasa ba'dul mutaakhirin minal fuqaha'i fi dzalika, dan sebagian ulama mutaakhirin di zaman beliau Syekhul Islam memberikan keringanan dalam hal ini. Wa ja'ala hadza min babil ju'alah, dan mereka sebut ini termasuk di antara transaksi ju'alah. Baik, beliau kasih penjelasan seperti ini. Ada orang berurusan dengan birokrasi pemerintah, kemudian dia tidak berhasil untuk mendapatkannya kecuali melalui orang lain, maka memberi hadiah orang ini hukumnya haram. Namun jika dia tidak bisa mendapatkan hak atau menghindari kezaliman kecuali melalui orang ini, dan dia minta disogok, maka memberikan sogok kepada orang ini hukumnya diperbolehkan. Dan kata beliau, ini dinukil dari sebagian ulama salaf dan para ulama besar di masa silam, termasuk juga dikasih keringanan oleh para ulama mutaakhirin di zaman sekarang, yaitu sogok dalam rangka mengambil hak. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Dan para ulama menyebutnya sebagai akad ju'alah, di mana mereka memberikan upah tadi, sogok tadi, karena telah berhasil mensukseskan keinginan dari orang yang nyogok. Nah, wallahu ta'ala alam. Sehingga kesimpulannya dalam hal ini, memberikan syafaat kepada orang lain ada tiga keadaan. Memberikan syafaat kepada orang lain ada tiga keadaan. Yang pertama adalah memberikan syafaat kepada orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang wajib dia dapatkan, atau menghindari kezaliman yang menimpa dirinya. Maka syafaat seperti ini wajib untuk diberikan dan haram mengambil hadiah darinya. Contoh, ada orang yang sakit, tapi dia tidak akan ditangani oleh rumah sakit kecuali atas rekomendasi dari kepala rumah sakit. Sehingga orang ini dalam kondisi membutuhkan pertolongan, bantuan dari dokter, tapi gak ditangani karena kepala rumah sakit belum ACC. Kita kenal kepala rumah sakit, kalau ini gak ditangani dia bisa mati. Sehingga dia mendapatkan layanan kesehatan, dalam hal ini statusnya wajib. Maka wajib bagi kita untuk memberikan syafaat agar pihak rumah sakit segera merekomendasikan sehingga pasien ini mendapatkan pertolongan. Dan tidak boleh menerima sepeser pun hadiah. Contoh yang lain misalnya. Contoh yang lain apa? Bagi orang yang dia berhak untuk mendapatkan visa haji atau umroh, karena dia gak pernah haji atau umroh, dan ketika itu usianya sudah lanjut, maka jika dia ditunda, dikhawatirkan nanti tidak ada kesempatan. Tapi dia gak dapat kecuali atas ACC pihak yang terkait, lalu kita memberikan syafaat, maka syafaat ini hukumnya wajib. Yang kedua, memberikan syafaat kepada orang lain agar orang itu bisa mendapatkan sesuatu yang terlarang untuk dia dapatkan. Misalnya dia enggak berhak untuk menduduki posisi tertentu atau jabatan tertentu atau jadi pegawai tertentu karena dia enggak punya kemampuan atau dia seorang pendusta, tapi kita ngasih syafaat. Maka syafaat seperti ini adalah syafaat muharramah, syafaat yang haram, li'anna fiha ta'addiyan ala hukukil akharin, karena berarti ini melanggar hak orang lain, hukumnya dilarang. Sehingga jika dia menduduki posisi itu, maka akan memberikan mudharat bagi masyarakat karena dia tidak berhak, disebabkan dia tidak punya kemampuan. Yang ketiga, memberikan syafaat untuk perkara yang mubah, yang tidak wajib, namun memberikan manfaat bagi yang diberi syafaat. Misalnya memindahkan atau apa ini, pindah karyawan itu namanya apa? Mutasi. Misalnya mutasi, dia pengennya bisa kerja di Jogja, awalnya di Papua, sehingga di semua daerah dia dalam kondisi aman, posisi aman, tapi dia minta mutasi agar lebih dekat dengan keluarganya. Ini syafaat yang sifatnya perkara mubah. Maka dalam hal ini memberikan syafaat tanpa meminta hadiah hukumnya minal ihsan, termasuk diantara berbuat baik kepada orang lain, dan ini termasuk amal sunnah. Memberikan syafaat dalam perkara yang mubah hukumnya apa? Termasuk berbuat baik kepada orang lain, dan ini masuk dalam perbuatan sunnah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang memberikan kebaikan bagi kalian, maka cukupilah dia. "Fa illam tajidu ma tukafi'uhu." Kalau kalian tidak menjumpai apa yang mencukupinya, maka doakan. "Hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu." Sampai kamu yakin kalau kamu sudah mencukupinya. Wallahu ta'ala alam. Iya. Berarti kalau ada orang yang minta tolong ke kita, "Mas, saya minta izin, bisa enggak saya digabungkan ke KPMI?" Nah, kita punya kedekatan dengan ketua KPMI. Ini syafaat apa ini? Jenis satu, dua atau tiga? Tiga. Hukumnya apa? Hukumnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga dalam hal ini ketika Anda memberikan syafaat lalu dia diterima sebagai anggota KPMI, maka Anda turut mendapatkan pahala. Atau termasuk ada orang mengajukan ke IBR tapi gak pernah digubris karena data gak lengkap, cuma nyebut nama, kemudian umur, terus keluhannya gak lengkap, butuh utang gitu aja. Sama tim IBR dibaca, ya langsung di skip, karena gak ada keterangan yang lengkap. Kemudian dia menghubungi salah satu anggota IBR yang dia kenal. Bisa gak minta tolong agar permohonan saya di ACC? Maka ketika dia menghubungi itu, status orang yang bantu ini sebagai apa? Pemberi syafaat. Ini jenis satu, dua atau tiga? Jenis satu, jenis dua atau jenis tiga? Tiga. Dalam hal yang mubah, karena andai pun IBR tidak mengabulkan, tidak berdosa. Meskipun kalau dikabulkan, memberikan manfaat bagi yang mengajukan. Nah yang seperti itu bah, banyak. Ada gak di IBR? Banyak ya. Lalu minta syafaat ya, lewat anggota A, anggota B. Hukumnya bagi yang memberi syafaat turut mendapatkan pahala. Kok sampai dia berhasil lalu utangnya tertutup sehingga mengurangi beban bagi dirinya dan keluarganya dengan donasi yang diberikan oleh IBR, maka yang bersangkutan berarti mendapatkan manfaat, dan yang memberikan syafaat tadi dia turut mendapatkan pahala. Sehingga sebenarnya memberi syafaat itu tidak harus jadi pejabat ya. Anda bisa melakukannya dengan silahkan punya hubungan dekat dengan orang-orang IBR, barangkali bisa membantu kawan-kawan yang sedang membutuhkan utang dengan memberi syafaat bagi mereka. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Hadis tentang haramnya rishwah, haramnya sogok. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Kata Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang nyogok dan yang disogok. Sehingga dalam kegiatan riswah yang mendapatkan dosa tidak hanya yang menikmati, termasuk yang mendapatkan dosa adalah orang yang memberi. Ar-rashi dari kata rasha yarshu rashin, bimakna dafi'ur rishwah. Dan rishwah maknanya adalah al-waslah ilal hajah bil musana'ah, wa asluhu minar rasha alladhi yatawassalu bihil ma'. Rishwah itu dari kata ar-rasha yang artinya selang untuk mengantarkan air, namanya apa? Rasha. Maka sogok disebut rishwah karena dia mengantarkan kepada kebutuhan yang diinginkan oleh orang yang nyogok. Sehingga dia ibarat sebuah selang atau tali yang menyambungkan antara timba yang menjadi sumber air untuk ngambil air dengan sumur atau dengan tampungan yang menjadi tempat terakhir air itu ketika dituang. Dan hadis ini menunjukkan kalau rishwah itu termasuk dosa besar, karena di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Sehingga ketika di situ ada bentuk laknat, berarti didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menyebut rishwah dengan as-suhtu berdasarkan firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 42, samma'una lil-kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka sering mendengarkan kedustaan dan suka makan as-suhat. Dan makna as-suhat kata Ibnu Mas'ud adalah ar-rishwah. Dan ini juga termasuk di antara bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan termasuk di antara makan harta yang batil adalah rishwah. Wallahu ta'ala alam. Dan hadis seperti ini layak kita gaungkan di masyarakat dalam rangka untuk mendukung program pemerintah, yaitu pemberantasan korupsi. Mungkin bisa kita sarankan, jadikan moto bagi KPK, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Karena kalau cuma ditakuti pakai KPK, ditakuti pakai nanti dijerat hukum dan seterusnya, ada orang yang menertawakan, kamu gak bakalan bisa nangkap saya orang yang kebal hukum. Bahkan bisa jadi sampai mati dia gak kesentuh hukum sama sekali, meskipun dia punya banyak pelanggaran. Tapi ingat, kalaupun Anda bisa lepas dari hukuman manusia, bisa jadi Anda tidak lepas dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memperhatikan para hambanya, dan dia tidak akan pernah melupakan setiap kedzaliman. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Belum. Enggak jadi ya. Baik, kita dengarkan pertanyaan dulu. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Kemudian untuk sesi yang kedua sudah banyak beberapa pertanyaan. Kita angkat pertanyaan baik dari jamaah dan pendengar radio dakwah serta pemirsa Niaga TV. Kita bacakan pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah menemukan emas di kloset sebuah rest area tahun 2009. Kemudian saya gadaikan dan uangnya saya pakai. Setelah saya mengenal sunnah, hati saya menjadi tidak tenang tentang uang tersebut. Apakah yang harus saya lakukan Ustaz untuk menebus kesalahan atau dosa yang saya lakukan tersebut? Syukran. Boleh saya minta kertasnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menemukan emas di kloset rest area tahun 2009 lalu digadaikan dan uangnya dipakai. Baik. Inilah Indonesia ya. Jadi kalau ada orang yang nemu sesuatu, kelihatannya tidak ada keinginan untuk mengembalikannya kepada pemilik. Makanya di tempat kita sering ada peringatan, jangan tinggalkan barang berharga di kloset, di hotel, di taksi, bahkan sampai di atas pesawat. Sehingga ada peringatan, barang hilang bukan urusan atau urusan masing-masing pribadi. Padahal kalau kita membiasakan tradisi barang hilang kembalikan kepada pihak yang benar, kita menyediakan lembaga lost and found dan itu jaringannya nasional, maka insya Allah ini akan lebih menenangkan masyarakat. Sehingga kalaupun mereka kehilangan jam tangan, kehilangan perhiasan, mereka santai saja. Toh nanti akan tinggal saya ngubungi lost and found, insya Allah ada di sana. Di negeri kafir sekalipun yang mereka sudah terbiasa dengan seperti ini, sudah dilakukan dan itu menenangkan bagi penduduknya. Sehingga ketika ada orang yang menemukan sesuatu, maka segera dikembalikan. Ada salah satu jamaah yang dia berasal dari Ketapang, ya, pernah menemukan duit kalau dirupiahkan ya kurang lebih 3 juta. Kurang lebih 3 juta. Berapa dolar di Singapura. Kemudian setelah nemu itu di rumah sakit, nemunya di rumah sakit. Setelah nemu dikasihkan ke orang itu tidak mau nerima. Saya tidak mau. Mereka tidak mau nanggung resiko mengumumkan. Karena siapa yang megang, maka dia harus menyerahkan ke pihak yang benar. Nah itu butuh tenaga, harus ke lost and found dan sebagainya. Akhirnya diserahkan ke masjid. Duit itu diserahkan ke masjid. Nah kalau negeri seperti ini bisa kayak gitu, seharusnya negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia lebih bisa seperti itu. Cuman kita belum terdidik seperti itu sejak kecil. Jangankan kayak gitu, ada orang nemu barang hilang, terus pemiliknya melihat waktu diambil, "Pak, itu punya saya." "Wah, kowe entuk nemu kok." "Ini saya nemu." "Ya, itu punya saya." "Oh, enggak, ini saya nemu kok." Itu dia enggak mau mengembalikan. Padahal pemiliknya lihat. Apalagi kalau sudah dibawa pulang, dimiliki, terus pemiliknya datang, katanya nemu ini, "Oh, enggak, enggak benar itu dudunggonmu." Malah disembunyikan. Sehingga nemu barang itu rebutan kalau di tempat kita. Rebutan untuk ngambil dan kemudian rebutan untuk menguasai. Wallahu ta'ala alam. Itu kelihatannya pendidikan Indonesia sejak kecil, ya. Di kampung-kampung kan kita seperti itu. Ada barang kok, ada barang jatuh, itu rebutan orang ngambil. Dikiranya barang jatuh itu milik bersama, sehingga boleh diambil. Seperti tongkang yang sudah pulang, nah, masih ada banyak sisa-sisa batu bara. Bagi masyarakat yang ada di mahakam, itu diambili dengan alasan nemu. Padahal itu masih ditongkang di kapal, diambili, terus dijual. Dan itu bahkan jadi mata pencaharian. Ya, maka kenapa di Indonesia korupsi merajalela, mengambil hak orang lain satu hal yang biasa-biasa saja, tidak merasa berdosa. Ya, salah satunya adalah tradisi seperti ini sudah mendarah daging bagi masyarakat kita sejak kecil. Lalu penanya mengatakan, setelah saya mengenal sunnah, hati menjadi tidak tenang. Nah, inilah hebatnya sunnah. Kalau semua orang kenal dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngaji sebagaimana pemahaman, ngaji sesuai dengan Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman para sahabat, insya Allah karakternya berubah jauh. Maka perubahan negeri ini kita awali dengan dakwah sunnah. Masya Allah, ya. Ya, meskipun kita kelihatannya masih sedikit, tapi walhamdulillah mereka yang kenal sunnah secara umum lebih amanah, lebih anti dengan harta orang lain yang bukan haknya, sehingga pendidikan agama inilah yang kelihatannya bisa menyelamatkan. Kalau cuma digembar-gemborkan anti korupsi, jangan makan harta orang lain, anti-anti pungli dan seterusnya, kayaknya gak ngefek. Bukan menghilangkan tradisi dengan mengundang tradisi, tapi menghilangkan tradisi buruk itu dengan meluruskan akidah. Bahwasanya kita nanti akan dihisab oleh Allah di yaumil kiamah. Kan itu saya sarankan, Anda bisa ambil emas itu di Pegadaian kalau masih ada. Ini 10 tahun yang lalu misalnya, 2009. Kalau masih ada silakan diambil di Pegadaian. Kalau sudah tidak ada, ya berarti nilai emas itu berapa, kemudian sedekahkan senilai emas itu atas nama pemilik. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ini akan mengampuni kita sebagai penemu dan memberikan pahala bagi kita yang berusaha untuk mengedepankan sikap amanah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari jamaah. Assalamualaikum. Ustaz, membuat SIM dengan jalur resmi sangat sulit untuk lolos. Apakah dengan menambah biaya khusus lebih mahal dari biaya resmi? Apakah ini termasuk suap dan apakah SIM ini halal dipakai? Silakan Ustaz. Nah, ini juga sama ya. Inilah Indonesia. Kalau bisa dibuat rumit, kenapa harus dipermudah? Dan setiap yang ngambil SIM baru itu selalu ditakuti. Ini kayaknya gak bakalan mungkin bisa berhasil, gak bakalan mungkin lolos, gak mungkin. Akhirnya setiap orang yang ngambil SIM baru itu kayaknya pesimis dia bisa berhasil. Dibuat rumit, nanti kalau bayar jadi mudah. Itu kehebatan Indonesia ya. Wallahu ta'ala alam. Ya tetap ini perbuatan dosa, karena nyogok hukumnya dilarang. Dan Anda langsung ngomong saja kepada petugas, Pak, saya tidak mau nyogok. Sampaikan di depan, saya tidak mau nyogok. Ya, saya akan lakukan sesuai dengan prosedur yang normal, tapi tolong kasih tahu caranya gimana biar berhasil. Bukan cuma ngasih tahu saja ya. Oh, kamu harus belajar ini, belajar ini. Baik, kita upayakan. Alhamdulillah ketika kita berhasil, berarti kita mendapatkan hak tanpa nyogok. Waktu ngambil SIM A ya, seingat saya 5 kali saya datang ya. Tes pertama gagal, tes kedua gagal. Tes kedua berhasil naik tingkatan. Pertama gagal, kemudian kedua gagal lagi. Kayaknya 5 kali. Alhamdulillah berhasil. Ya, karena bosan polisinya ya. Teka-teka kok gak nyogok-nyogok. Alhamdulillah dikabulkan. Ya, terbit. Wallahu a'lam. Ya, berusaha untuk sampaikan di awal, pokoknya prinsip saya tidak akan nyogok. Anda sampaikan kepada petugas, saya tidak mau nyogok. Saya akan jalani sesuai dengan prosedur yang ada. Lama tidak apa-apa, yang penting saya bisa mendapatkan tanpa kena laknat. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau tanya, sekarang saya kredit motor lewat bank riba. Bagaimana caranya supaya saya lepas riba dari masalah tersebut Ustaz? Terima kasih. Kredit motor melalui bank riba. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya kredit motor melalui bank riba, lalu bagaimana caranya agar nanti bisa lepas dari riba? Kalau pengen lepas dari riba ya berarti jangan bayar bunganya. Itu syaratnya pengen lepas dari riba. Cuman kelihatannya gak semudah itu, karena barang Anda itu dijadikan sebagai jaminan. Sehingga yang bisa kita sarankan, Anda menawar sebisa mungkin agar nanti tidak ada penambahan dari nilai pokok. Yang Anda bayarkan adalah murni harga pokoknya dan tidak ada harga tambahannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, banyak sekali pertanyaannya, namun kita lebih khususkan pada materi pagi ini. Kita angkat pertanyaan berikutnya Ustaz dari jamaah. Pertanyaannya, Ustaz, membeli barang di marketplace secara kredit, apakah ada ribanya? Kemudian yang kedua, apakah boleh kita buka rekening di marketplace dengan tujuan mendapatkan gratis ongkir saat beli barang? Silakan Ustaz. Membeli barang secara kredit di marketplace, apakah ada ribanya? Harganya sama atau beda? Sama. Sama. Antara tunai dan kredit sama? Sama? Sama. Kalau harganya sama enggak apa-apa. Maksudnya HP 3 juta boleh dikredit selama 5 bulan dengan harga yang totalnya sama, enggak ada masalah, berarti enggak ada riba. Tapi kalau ada perbedaan antara harga tunai dan harga kredit, maka perbedaan ini perlu dilihat. Ini apakah transaksi dengan penjual langsung ataukah melalui pihak leasing, pihak yang menawarkan utang. Kalau dia melalui pihak leasing lembaga keuangan, maka kelebihan yang Anda berikan statusnya adalah riba. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan kembali dari, bolehkah tadi satu lagi ya, memiliki dompet virtual di marketplace agar bisa dapat ongkir? Ini sama seperti GoPay dan OVO, biar dapat diskon. Sehingga hukumnya, berdasarkan pendapatnya Ustadz Irwandi, Ustadz Arifin, hukumnya dilarang, karena ini berarti manfaat dari transaksi utang piutang. Wallahu a'lam. Baik, untuk berikutnya kita angkat pertanyaan dari pendengar di Jogja. Ustadz, bagaimana dengan perpanjangan STNK dan tidak bisa pinjam KTP? Biasanya nembak melalui biro jasa atau petugas. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Nah, ini juga termasuk bagian itu ya. Memang kalau di petani itu banyak sekali, Pak. Banyak kutunya. Jadi, kalau memang mobil itu adalah atau kendaraan itu valid milik Anda, sebenarnya keberadaan KTP itu kan untuk memastikan kalau kendaraan ini bukan kendaraan curian. Bukan kendaraan curian, sehingga terbukti ini KTP sesuai dengan nama yang tertera di BPKP. Artinya, Anda bayar pajak itu sendiri, sebenarnya kewajiban atau bukan? Wajib atau bukan? Bukan. Diwajibkan oleh pemerintah. Anda bayar pajak. Bayar pajaknya itu kan menyetorkan sesuatu untuk negara. Tapi dibuat rumit. Mau bayar rumit. Akhirnya ini sebenarnya bukan kewajiban saya. Dan kalaupun kita tidak membayar, tidak terhitung orang yang berdosa di akhirat. Sehingga dalam hal ini yang penting kita mendapatkan hak berupa tanda STNK yang sudah tertera pajaknya. Berarti itu kalaupun ada sogok, masuk dalam kategori sogok dalam mencari hak. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari penanya dari pemirsa Negatif TV. Dari hamba Allah di Bogor, Ustaz, suami bekerja di perusahaan swasta yang mendapatkan gaji tetap tiap bulan. Posisi suami kerap kali berhubungan dengan supplier dan sering bertemu di luar jam kerja dengan pulang selalu membawa sesuatu. Uang yang nilainya cukup besar dan makanan yang kadang-kadang dan juga barang lainnya. Bagaimana hukum pemberian dari supplier tersebut? Syukran. Gak dijelaskan ya perusahaannya apa? Perusahaan swasta hanya bilang seperti itu. Suppliernya begini, jadi supplier tadi adalah salah satu mitra perusahaan tempat dia bekerja. Lalu posisi suami sebagai karyawan perusahaan, sehingga berkat keberadaan suami terjadi kelangsungan hubungan yang baik antara perusahaan dengan mitranya. Lalu suami dikasih hadiah, berarti masuk kategori yang kita bahas tadi ya, memberikan syafaat, maka terlarang hukumnya ngasih, menerima hadiah. Jika dia menerima hadiah, berarti ini masuk babun min a'dami abwabir riba, termasuk salah satu di antara pintu besar riba, sehingga hukumnya tidak diperbolehkan. Bekerja saja sesuai dengan SOP, sehingga tidak harus pulang malam, ngasih layanan tidak harus lebih. Jam 5 tutup ya tutup. Ini saya pengen segera diloloskan. Pak, ini sesuai prosedur saja. Saya tidak minta spacer pun, enggak minta tambahan apapun. Kalau misalnya supplier mau ngasih tambahan, ngasih hadiah, diberikan ke perusahaan tempat suami Anda bekerja. Kalau seperti ini berarti hubungannya antara pengusaha dengan pengusaha, dengan perusahaan dengan perusahaan, peer to peer. Ketika hubungannya seperti ini, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini dijelaskan perusahaannya perusahaan ban. Berkaitan dengan ban, perusahaan ban, Ustaz. Bang. Ban. Ban. Nah, perusahaan ban. Ban. Terus posisi suami, hubungannya dengan supplier? Ya, di sini hanya bekerja saja, Ustaz. Enggak dilanjut. Baik. Hukumnya tidak boleh ya. Tidak boleh menerima hadiah. Kalau dia memberi syafaat silakan, tapi menerima hadiah hukumnya dilarang. Baik, jazakallahu khairan Ustaz jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari jamaah. Ini sangat banyak untuk ditanyakan. Assalamualaikum. Bagaimanakah kalau memberi hadiah untuk guru di sekolah atau wali kelas sebagai kenang-kenangan murid satu kelas, Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya dilarang. Tidak boleh memberikan hadiah kepada guru, wali kelas, apalagi kepala sekolah. Meskipun tujuannya untuk kenang-kenangan, tunggu dulu sampai dia dicopot jabatannya, tidak jadi kepala sekolah. Nah, kemudian kok mau ngasih BMW atau itu silahkan ya. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Kita angkat kembali pertanyaan dari jemaah. Ustaz, saya seorang anak, setelah lulus kuliah saya berhutang uang kepada orang tua untuk modal usaha dan akan dikembalikan dicicil 2 tahun. Alhamdulillah, usaha saya berjalan lancar dan setiap bulan saya mencicil hutang tersebut. Di sisi lain saya sering memberi hadiah ke orang tua, misalkan membelikan gas, kemudian listrik dan lain-lain. Padahal sebelumnya tidak pernah memberikan hadiah. Apakah hal ini termasuk riba, Ustaz? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau anak nebeng tinggalnya dengan orang tua, dia ngasih listrik, dia ngasih gas, itu anggap saja bayar kos-kosan ya. Pung gratis itu tinggal di sini. Kecuali kalau dia hidupnya terpisah, orang tuanya ada di tempat yang jauh. Terus hadiah berupa gas melon ya. 20.000. Atau bayar listrik yang nilainya tidak mahal, ya insya Allah ini bukan termasuk tambahan dari akad utang piutang, hukumnya diperbolehkan, apalagi ini dari anak ke orang tua. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari jemaah. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya memakan jamuan dari tuan rumah yang bekerja di lembaga ribawi, dan itu adalah satu-satunya pekerjaan tuan rumah tersebut? Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sarankan enggak usah dimakan. Fungsi pertama adalah mendakwai dia. Sehingga dia mungkin bingung. Minimal dia loro hati, minimal ya. Kenapa enggak dimakan? Biar bapak sakit hati. Sehingga dia akan tersinggung. Loh, kenapa kok ini enggak dimakan? Saya pernah memberikan sikap seperti itu sampai disuguhkan ke dekatnya dan rodok meksa. Jadi jajannya itu semi dibanting. Kenapa enggak dimakan? Ini santai saja, saya ngobrol saja. Selesai urusan tinggal pergi sudah. Karena dia terlalu apa ya, obsesif terhadap riba, membela riba, kemudian dia apa, menganggap perbuatannya itu benar, dan sudah saya bisa pastikan penghasilan orang ini tidak benar, nggak saya makan, dan dia tersinggung. Ya sudah, nggak apa-apa Pak, memang tujuan saya seperti itu, biar bapak tersinggung dan tahu kalau ini adalah riba. Kita sarankan tidak dimakan, tidak apa-apa. Dan terkadang sebenarnya dia itu tahu ya. Maka dakwah itu kita berikan dalam bentuk menyinggung ketika dia sudah tahu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mari kita angkat kembali pertanyaan dari jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah dengan pungli di mana kita tidak bisa menghindari padahal kita sangat membutuhkan perannya, seperti pengurusan barang impor di bea cukai, di mana kalau akan mengeluarkan barang yang tertahan harus membayar biaya-biaya yang tidak resmi. Silakan, Ustaz. Kalau pakai prosedural bagaimana? Nah, pertama itu ya. Jika dia bisa mengeluarkan barang impornya sesuai dengan prosedur baku yang berlaku, sehingga tidak ada pungli sifatnya terukur, kita sarankan gunakan metode itu. Tapi kalau itu tidak bisa, saya sudah ikuti SOP, tapi selalu dibuat sangat rumit dan kayaknya mustahil untuk bisa dikabulkan. Kamu harus dapat tanda tangan dari Kapolda. Ya, apa hubungannya? Nanti setelah dari Kapolda ke Mabes, ya. Beruntun, dan itu kayaknya dibuat-buat sudah. Kalau dibuat-buat, Anda boleh nyogok dalam rangka untuk mengambil hak. Tapi kalau masih bisa diikuti prosedurnya, sampaikan di depan orang itu, saya anti sogok, Mas, ya. Anti menyogok dan anti minta sogok. Bagaimana SOP yang berlaku? Tolong jelaskan. Saya akan ikuti SOP itu sesuai kemampuan. Kalau saya tidak mampu, enggak saya ambil. Ketika enggak diambil, pihak ini bertanggung jawab mengembalikan ke negara asal. Itu yang berlaku di negara kita. Barang yang ditahan oleh bea cukai yang enggak bisa keluar, nanti kalau dia enggak sampai di tujuan, penerima bisa komplain ke pengirim. Nanti bea cukai yang akan diminta kembalikan. Dia akan diminta untuk kembalikan. Sehingga yang nanggung resiko juga bea cukai. Saya enggak mau bayar, Bapak kembalikan. Sehingga dengan cara seperti ini kita akan mendidik para pejabat-pejabat kita sendiri. Saya rakyat mau mendidik pejabat. Seharusnya kan pejabat mendidik rakyat ya, agar para pejabat itu lebih bersih dari harta haram. Cukupkan dengan gaji yang sudah Anda miliki, apalagi yang di bea cukai, di pajak. Gaji mereka itu dapat remunerasi, remo ya. Dia dapat pelipatan, tapi masih minta duit rakyat. Kalau mentok tidak bisa, kemudian Anda nyogok, ya, setelah berhasil dikeluarkan, kirim SMS atau WA ke beliau, hasil sogokan saya tagih di akhirat. Ya, cara seperti ini sebenarnya kita lakukan. Memang sudah saatnya kita ngajak masyarakat untuk hijrah bersama-sama. Ya. Setelah diberi, Anda bebas, sampaikan pesan kepada yang menerima sogok, saya tidak ridho dan akan saya tagih di akhirat. Ya, selanjutnya terserah dia mau nerima atau tidak, terserah. Tetap akan saya tagih di akhirat. Karena ini nyogok dalam rangka untuk mengambil hak. Kita biasakan seperti ini. Untuk mengawali hijrah, hijrah saat ini hanya lebih banyak dilakukan oleh para pengusaha yang bukan aparat. Nah, sekarang kita mau menyasar ke para aparat, ajak para aparat untuk hijrah. Belum ada gerakan aparat hijrah, yang ada gerakan pengusaha hijrah. Nah, gerakan-gerakan aparat hijrah itu terutama adalah anti korupsi. Biasakan agar mereka tidak korupsi dengan cara rakyat, ya, harus mengupayakan gimana caranya untuk menghindari model-model seperti tadi ya, tidak mau ngasih suap. Nah, ketika sudah diminta tetap bertahan sebisa mungkin, meskipun bisa jadi kita dapat mandorot, tapi itu sebagai latihan. Sampai pada puncaknya kita sudah tidak mampu lagi, akhirnya terpaksa nyuap biar bisa mendapatkan hak kita. Nah, terpaksa berarti kita enggak ridho. Setelah bebas, hak kita diserahkan, sampaikan kepada yang bersangkutan, saya enggak ridho dan akan saya tagih di akhirat. Ya. Terserah dia mau ngambil respon apa. Ini barangkali di antara upaya yang bisa kita lakukan. Mari kita bersama-sama hijrah. Tidak hanya para pengusaha saja yang hijrah, para aparat juga harus kita ajak hijrah agar negeri ini lebih baik ke depannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan yang terakhir Ustaz di sesi pagi ini. Kita angkat pertanyaan dari pendengar radio. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, waktu resign dari kantor tahun 2013 sampai saat ini saya belum mencairkan dana BPJSTK atau dulunya jaminan hari tua atau JHT dari Jamsostek. Sepengetahuan saya, dana tersebut berbunga setiap tahunnya. Bagaimana jika saya tidak mencairkan dana tersebut, atau jika harus dicairkan, apa yang harus saya lakukan dengan bunganya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa jazakumullahu khairan. Yang boleh, kalaupun Anda mau mencairkannya, yang boleh Anda cairkan adalah sesuai dengan nilai yang pernah Anda setorkan. Berapa nilainya, ya silakan tanyakan ke pihak finance di perusahaan Anda. Dulu per bulan setor premi berapa? Nah, nominal itulah yang boleh Anda terima. Lebih dari itu tidak boleh diterima karena itu bukan uang kita. Sebenarnya kita sederhana saja ya, semua transaksi yang kita lakukan itu cuma dibatasi oleh satu istilah, oleh satu pernyataan. Anda hanya boleh menikmati harta Anda sendiri, titik. Sehingga kalau bukan duit Anda ya jangan dinikmati. Bayar premi 100 juta totalnya, tapi dapat klaim 200 juta. Yang 100 juta uang siapa? Uang saya. Loh kok bisa, uang kamu dari mana? Alasannya apa? Ya saya dikasih. Dikasih itu alasannya apa? Judi itu juga dikasih. Saya pasang 50 juta, menang dapat 500 juta, 450 juta uang siapa? Saya dikasih uang saya menang judi. Ya, kalau cuma sebatas dikasih ya, banyak orang dikasih, suap juga dikasih. Makanya sebelum menerima suap, yang mau nerima itu ngomong dulu, ini ikhlas sih Pak ya, ini ikhlas sih Pak. Gimana kok kayak gini kok ikhlas? Keterpaksa ikhlas mungkin. Ini ceritanya Pak Krisnajati, lawyer Muslim yang sering bantu kaum muslimin. Jadi beliau sampaikan di depan aparat, pokoknya jangan ngasih suap mas, di depan aparatnya. Sudah kita lakukan proses hukum sesuai prosedur. Terpaksa tidak bisa ngasih suap orangnya di depan Pak Krisna. Lalu dia ngomong, ini ikhlas Pak ya, ini ikhlas. Gimana gini kok ikhlas? Kalau suasana seperti ini Anda ngomong ikhlas nggak cocok. Tapi kalau Anda nyumbang ke masjid ikhlas itu ya cocok. Ya ngasih aparat kok minta diikhlaskan. Gimana ini bisa disebut ikhlas? Sehingga kalaupun secara lisan dia ngomong ikhlas secara lisan, batinnya kira-kira gimana? Ya, batinnya berontak batinnya. Sehingga dia itu enggak mau aslinya. Maka ini berarti akan berurusan kelak di hari kiamat. Dan kalaupun ikhlas tetap dilarang karena ini suap. Suap itu baik ikhlas maupun tidak ikhlas hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.